Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhtatsatuha wa kullu muhtatsatin bidah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Kita lanjutkan serial kajian syarah alfiyah Ibnu Malik rahimahullah. Pertemuan 96 bait 3334 halaman 137. Ini Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah memberikan banyak faedah bait ini tentang i'rab musanna. I'rab musanna. Ya. Jadi kalau misalnya ini adalah i'rab musanna itu apa mas? Artinya mas? Masyhurkan apa? Nah, itu masalahnya. I'rab musanna itu apa? I'rabnya musanna itu adalah i'rabnya aku dan dia, Ustaz. Ya, iya kan? Sana, mas. Pertanyaannya dulu, mas. I'rab musanna. Musanna itu adalah aku dan dia. Sama maknanya dan sama lafadznya. Mungkinkah? Ya. Kalau enggak berarti antum mulhaq bil musanna. Bingung. Ya, kita murojaah dulu matanya dulu, Mas. Baru nanti ana jelaskan tentang apa yang tadi disebutkan. Kalau al-qari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allah. Ya, sebentar mas. Ganti wajah. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allah. Fatimah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Ahmadu Rabbiyallahu khairu maliki. Rabbillah. Ahmadu Rabbiyallahu. Kalau disebutkan Rabbiyallah ini terlalu berat. Makanya kalau untuk di tisol, itisol itu lazim ditakhfif. Kalau antum mau membacanya Rabbiyah, ya Allah, itu ada sakil. Ala lisan. Kayak orang Arab itu kalau sudah kelihatannya berat, diringankan, Mas. Cara bacanya pun. Misalnya apa? Contohnya mana'a iltiqa baina sakinain. Mencegah adanya ketika sukun dengan sukun ketemu, maka satunya harus ngalah. Untuk memudahkan apa? Cara bacanya. Kayak misalnya kemarin kita membahas apa, Mas? Allahu Akbar. Akhta muntashirah. Ya. Al-akhta, kesalahan yang viral. Sebagian muadzin mengucapkan Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi itu boleh. Kenapa? Apa? Ketika ada sebelumnya hamzah dengan dhammah. Ya Allahu Akbar. Itu boleh. Tapi yang fusah enggak. Tapi ada lughah. Ini fungsinya kemarin ketika kita bahas apa lughah, itmam, naqis dan qasr. Naam, yalla. Baca Mas. Ahmadu Rabbillah. Ahmadu Rabbillah. Rabbiyallah lagi mas. Rabbillah. Khairum. Musallian ala nabi wa alihi wa astain qaha alfiyah fi alfiyah, tidak pakai alif lam fi alfi. Nah, maqasi tahwi mahwiya tuqarribul aqsa bi tafdhi gazi wa tabsu watak tadi kon bilois apa itu bahwa bisa berarti itu tafsirah atau karena cara jamila wallahu yaqdi batin wa firah fi walahu fi darajatil akhirah al-kalamu wa ma yata'allaku minhu kalamuna lafzun mufidun kasta wasmun wa fi'lun summa harfun wahid kalimatun wal qawlu am aka biha wa kilmatun ka amun qadai bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin bil ismi tamyizun asal kita fa'alta wa atat wa ya alif wa yaf'ali wa nuni aq danna fi'lun yanjali wa humal harfu kahal wapi walam fi'lun mudor ri'un jalilam kayasyam wa madiyal afwali af'ali af'al af'ali bitta bittamis wasim dinnuni fi'lal amri in amrun kuhim wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwasmun nahnu roh wahayyahal al-mu'rabu wal-ma'bani wal-ismu minhu mu'rabun wa-ma'bani yabahin al-udni kasyabahil wad-ka wa'idis ayyitana wal-ma'nawi fi mata wa-bihuna wa-kaniya datin anil fi'idah Aati asurin atu orin usina wa mu'rabul asma'i ma qad salima min sa min syabahil harfi ka'ardin wa suma wa fi'lu amrin wa muji dunia wa a'rabu dari in Arya innuni tauki bashirin wa min nuni inash in taruhna man tutin wa kullu harfin mustahil bina wal aslu il mabani an takkana wa minhu zu fatin wa zu kasrin wa dom aina am fi haythu wasakin kam warraf wan nasba wan nasbaj alan wan nasbaj alan iraba ismin wa fil wa fi'lin nahnu an ahaba wal ismu qad khussasa bil khussisa khussisa bil jarri kama qad kusisol fi'lu bi'an dan jazimah farfa' bidomin wan dan fatkan wajur kasron kazi'ullahi abadahu yasur wajazim kitaskinin wa ghairu ma dhukri

warfa bi wawin mansibanna bil alif wa jurur bi ya'in ma minal asma asif min dhaka du in suhbatan abana wal famu haythul mimu min hubana abun akhun hamun kadhaka wahanu wa naqsu fi hadzal akhir ahsanu wa fi abin wa taliyaihi yanduru wa qasruha min naqsihinna asharu wa syartu dal i'rab an yudhafna la lil ya ka ja'a akhu abi ka da'tila bil alif irfa al muthanna wa qila idza bi mudmar mudafan musila kilta kadha kasnani wa asnatani kabnaini wa ibnataini yajriyani wa takhlufu liya fi jami'iha al alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Kemarin kita bahas tentang i'rabnya musanna. Al musanna ini ternyata ada dua mas cara i'rabnya. Nah, kemarin ana memberikan penjelasan. Jadi gini mas, di sebelumnya, ya, nah, ini yang menjadi permasalahan adalah kila di sini tentang idan. Ada kila rajulaini, ada kila rajulaini, ada kila huma. Ya, ini ana ulang dari 137 ini kemarin, karena ini bagian yang paling penting dan yang paling susah. Nah, kilahuma ini marfu, kilaihima mansub, dan kilaihima majrur. Ya, ini maksudnya kila tu'rabu i'rabul musanna bi syarti an tudhafa ila dhamirin wa taqunu huna mulhaqatan bil musanna wa taqulu mathalan ja'ani kilahuma wa ra'aitu kilaihima wa maratu kilai bi kilaihima. Nah, di sini ketika kita membahas tentang kila, ini akan di'irabkan kondisinya sebagai i'rab musanna. Kila. Ini khusus kila saja, Mas. Ya. Makanya kalau misalnya ala wazan orang di sebagian ada orang lajah, orang Arab, itu ada ka itu menjadi gi. Kalau misalnya gila jadi gila. Beneran ini sahih. Mereka enggak bisa memakai ki karena saking tipisnya dan lajahnya mereka tebal. Ya. Gila. Ya. Nyebutnya gila. Jam ji itu juga menjadi ga. Ya. Jim itu menjadi ro. Itu juga ada lajah yang seperti itu, Mas. Jadi lajah-lajah orang Arab pun terkadang tidak semua dia bisa fushah. Tapi karena mereka juga terpengaruhi dengan model-model makanannya, model-model tradisinya dan yang lainnya. Banyak. Nah. Ka juga sering juga dipakai menjadi ji. Ya, kaifa haluk? Harusnya kaifa haluka. Tapi mereka seringnya memakai seperti itu, Mas. Itu model-model yang ada perbatasan Oman UAE itu memakai seperti kaifa haluk ya akhi. Haluk. Ya. Model-model seperti itu hanya pada bagian ketika tatbik lughahnya. Kita akan dapati ini fushahnya seperti ini, nanti di penerapannya di sana akan beda lagi. Tapi yang jelas kita pakai kunci. Nah, sehingga di sini ini terlalu rame. Bisyartin ad-dhafa ila dhamirin wa taquna huna mulhaqatan bil musanna. Jadi dia kedudukannya mulhaqatan bil musanna, tapi i'rabnya mengikuti musanna. Mulhaqatan bil musanna, kemarin kita bahas apa, Mas? Musanna majazi atau musanna kawi. Kalau misalnya antum bisa ini Gampangnya adalah musanna kawi. Tidak real musanna, tapi musannanya majazi. Nah, seperti kila. Karena musanna ini ada dua syarat, mas. Apa? Muttafiqaini lafdhon wa makna. Berkesesuaian makna dan lafadznya. Jadi kalau misalnya disebutkan Muhammad Daini, maka namanya satu Muhammad, yang kedua Muhammad. Tapi kalau satu lafadz, ya misalnya Pak Hadi. Ya, Pak Hadi ada dua misalnya. Pak Hadi satu, Pak Hadi dua. Maka Pak Hadiyani. Pak Hadian. Pak Hadiyani. Nah, itu seperti itu, mas. Nah, kalau beda orang, ya, satunya mengatakan, itu bukan, nama saya bukan Pak Hadi, tapi Pak Hadi. Yang satunya, Pak Hadi. Beda lagi. Tuh, di Indonesia kan gak ada panjang pendek. Ada. Iya. Ya, berarti itu bukan sana, tapi mulhaq bil musanna. Paham kan di sini? Taqulu masalan ja'ani kilahuma ra'aitu kilaihima marartu bi kilaihima. Ini kemarin kita sudah membahas tentang apa? Marfu'nya itu adalah kilahuma, kemudian majrur dan mansubnya menjadi kilaihima. Nah, namun di sini fa in udifat li ghairi dhamir lam tulhaq bil musanna. Ya, tapi kalau dia itu diidofahkan kepada yang bukan domir, maka tidak bisa menjadi mulhaq bil musanna, tidak menjadi musanna kawi lagi, tapi bal tu'rabu biharokatin muqaddaratin alal alif, tapi di'irobkan dengan harokat yang persepsinya alal alif, persepsinya atas alif. Fataqulu ja'a kila wa ra'aitu kila. Jadi kila-kila semua, mas. Gila-gila semua. Ala wazan yang tadi ana jelaskan. Idan kila la yumkin an takuna musanna bal hiya imma mulhaqatun bil musanna au mu'rabatun. Ya. Dan kemarin tadi itu ada ikhwan yang nanya, ini terus gimana? Kenapa i'raba di sini? Ya. Kenapa i'raba? Kenapa bukan i'rabu? Ya. Antum lihat di sini bal hiya imma mulhaqatun bil musanna. Bal hiya imma takunu mulhaqatun bil musanna au takunu mu'rabatun i'rabal ismi. Ya, atau di sini sebagai ini sebagai hal. Ada dua di sini. Ya. Nah, kalau misalnya dikatakan mu'rabatun, ya, mu'rabatun di-i'rabkan, maka fungsinya itu, dia itu, bagaimana tadi, konteksnya. Ya, konteksnya seperti beramal seperti fi'ilnya yang membutuhkan maf'ul bih. Karena dia mu'rabah itu memang betul isim maf'ul. Ya. Beramal seperti fi'il yang membutuhkan maf'ul bih itu bisa, tapi di situ yang lebih tepat karena konteksnya mengikuti dari yang sebelumnya. Ya. Jadi itu ada takdirnya. Bal hiya an takuna mulhaqah mulhaqatun bil musanna au takunu mu'rabatun i'rabal ismin mufrad. Ya, imma sebagai hal atau imma sebagai khabar kana. Paham di sini? Ini i'rabal ism. Paham ya? Kemudian di sini antum lihat biharakatin muqaddaratun 'alal alif. Ini saja, mas, yang antum lihat. Ya. Ini ana dua garis ya. I'rabal ismil mufrad ya biharakatin. Ini antum bayangkan dengan ini, mas. Ya, Kemudian ini merahnya di sini. Jelas enggak, Mas? Antum lihat i'rab al-ismil mufrad bi harakatin muqaddaratin 'ala al-alif. Ini kalau misalnya apa? Kalau ketemunya bukan dhamir. Ketemunya bukan dhamir. Maka dia tidak bisa menjadi mulhaq bil musanna. Namun dia menjadi apa, Mas? I'rab al-ismil mufrad bi harakatin muqaddaratin 'ala al-alif. Ini sama marfu'atun bidhommatin. Ya, marfu'atin. Marfu'ah ini sebagai hal. Kondisinya dia marfu'ah, dirafa'kan. Ya. Kondisi, Mas, bukan itu i'rabnya hal, bukan. Hanya sebagai penjelasan. Marfu'atun. Ya. Bidhommatin. Karena di sini i'rab al-ismil mufradi biharakatin. Nah, harokatnya itu apa? Dhammah. Nah, muqaddaratun 'alal alif, muqaddaratun 'alal alif sama. Mana'a min tuhuriha at-ta'addur li'annaha udhifat ila ismin dhahirin wa huwa jannatain. Jadi tetap kiltal jannataini, kilta semuanya. Ya, karena jannah di sini ada muannas. Nah, kemarin kita sudah bahas. Kemudian kilta kadaka. Nah, ini sudah bahas. Kemudian kila dan kilta lama kanat lafdhuhuma mufradan wa ma'nahuma musanna qala an-nahwiyyun inna kila taba'an lima warada fil lughatil arabiyyah yajuzu fiha mura'atul lafzi fil ifradi wa mura'atul ma'na fit tasniyah. Ini sebenarnya sebutannya, ada yang menyebut itu kaidah, Mas. Bahwasanya menjaga lafaz. Oh, ini di ini aja, Mas. Waktu, Mas. Wah, kelar. Nah. Ya, kalau terlalu dingin antum nanti gini. Kayak panas ben. Nah, urup itu ada urup nih. Kalau antum dingin sahdu langsung gini. Itu seperti ngipasi Pak Hadi. Antum. Ayo. Habibakumullah wa zadakumullah hirsan. Semoga Allah nambahkan antum semua semangat. Nah, ana ulangi di sini. Boleh di sini fiha mura'atul lafzi. Lafadznya dijaga fil ifrad, dalam hal ifrad. Wa mura'atul ma'na fit tasniyah. Dan itu yang dijaga adalah maknanya dalam tasniyah. Wa yajuzu an taqula kila ar-rajulaini qa'imun. Wa yajuzu an taqula kila ar-rajulaini qa'imani. Ini, Mas, lihat. Qa'imun, qa'imani. Ini yang pertama, ini yang kedua. Maksudnya apa? Kalau dalam ifrad, mura'atul lafzi fil ifrad. Karena apa? Kila ini hukumnya mufrad. Tapi maknanya musanna. Maknanya apa? Musanna. Sehingga kalau misalnya ingin menjaga bagian mufradnya, maka boleh baginya mura'atul lafz. Misalnya kila rajulaini qa'imun. Wa yajuzu an taqula kila rajulaini qa'imani. Wa yajuzu an taqula kilahuma qa'imun. Ketika apa? Huma. Maknanya yang di muro'ah. Yang dijaga di sini kilahuma adalah makna dari rajulaini. Paham enggak? Nah, wa yajuzu an taqula kilahuma qa'imani. antara dhamir dan isimnya, Mas. Itu perhatikan di situ. Jika kalau misalnya antuma, nah katakan, boleh enggak mengatakan antuma qaimun? Antuma qaimun. Boleh enggak, Mas? Mas Selamat bilang enggak boleh. Apa alasannya, Mas? Ayo, di situ cuma ada gilanya itu loh, Mas. Yang bikin gila, ya, bikin gila berarti dia akan beda. Ima yang dipegang itu adalah protnya atau maknanya. Itu pun kalau ada gila. Ada kila. Kalau enggak ada kila, maka enggak berlaku kaidah itu, Mas. Paham enggak? Ingat-ingat tuh, Mas. Maka ini pertanyaan jebakan. Antuma qaimun. Enggak mungkin, Mas. Antuma qaimun. Paham sampai sini? Nah. Kalau misalnya dikatakan kila, kilahuma qaimani, boleh. Kilahuma qaimun. Itu boleh juga. Paham sampai di situ? Iya. Karena ada kila di situ. Ada gila di situ. Paham sampai di sini? Nah, kita lanjutkan. Kilahuma hina jaddal jaryu bainahuma qad akla'a wa kila anfaihima rabbi. Kemarin terakhir membahas tentang lafadz ini, Mas. Wangil ini. Karena penjelasannya adalah malah justru di tafsir Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah di surat Kahfi, Mas. Di surat Kahfi. Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah menjelaskan ini dengan lebih detail lagi. Ya. Jadi di situ kemarin itu sabar, Mas. Ayo. Tuh, ini dijelaskan di sini. Ini di tafsir Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah di surat Kahfi, Mas. Jadi kilahuma hina jaddal jaryu bainahuma qad aqla'a wa kila anfaihima rabbi. Artinya di sini kilahuma ay kila farsain. Kedua kuda. Hina jaddal jaryu, ya. Jaddal jaryu itu artinya larinya sak kemengi, Mas. Tenanan melayune, ora etok-etokan. Jadi kilahuma, keduanya, kedua jaran, ya, kedua kuda. Ina jaddal jaryu, ketika keduanya itu benar-benar berlari, ya, yakni musabaqah. Jaddal jaryu maksudnya di sini adalah competition. Jadi kalau misalnya dikatakan di sini, Mas, kilahuma, ya, ini ben roto. Iyalah. Ini kedua kuda. Karena terkadang ketika antum dijelaskan dengan sedikit seperti ini lebih gampang mudeng. Kemudian hina ketika jaddal jaryu kompetisi, ya, bersungguh-sungguh lari Kemudian bainahuma di antara keduanya. Di antara keduanya. Ini model iblis, Mas. Model tafsir iblis kayak gini. Pot. Benar-benar. Qat aqla'a. Apa maksud aqla'a di sini? Waqafa. Berhenti. Keduanya. Di keduanya. Keduanya apa, Mas? Berhenti. Wakila dan keduanya, ila anfaihima, ini kedua, keduanya, anfaihima, hidungnya, Mas, hidung keduanya. Hidung keduanya Robi, harusnya Robiani, ini harusnya Robiani. Muntafakh, jadi ya muntafakh. Tahu, Mas, muntafakh bengkak, Mas. Ya. Ya, kedua hidungnya Robiani, artinya di sini tambah. Karena saking terengah-engahnya ya, jadi bengkak. Bengkak. Mancung. KM Anjung. Paham gak? Karena terengah-engah. Kayaknya antum kalau lihat, ya lihatnya gak usah lihat kuda beneran, Mas. Jadi aja di YouTube, Mas. Kuda berlari. Terengah-engah itu. Ya. Sama dengan apa, Mas? Wal'adiyati dhabha. Itu juga berperang. Sehingga di sini kaitannya ini diambil dari kilahuma hina jaddal jaryu bainahuma qad aqla'a. Keduanya berhenti karena saking sungguh-sungguhnya ini sudah abuh kabeh. Saking kencengnya, Mas. Paham sampai di sini? Ini memahami bait syair ini, faham? Ya, seperti itu. Wa adal baitu fihi fawaid muhimmatun minha. Makanya ana artikan satu-satu biar antum jadi faham. Kalau tidak diartikan satu-satu, mumet. Ya. Kalau mumet garuk-garuk. Ya. Nah, sekarang hadal baitu fihi fawaid muhimmatun minha, di dalam bait ini ada fawaid yang penting. Ya, yang termasuk dalam fawaid itu yang pertama, awalan fihi i'rabu kila i'rabal musanna. Jadi kila ini walaupun dia itu apa, Mas? Mulhaq bil musanna, tapi dia itu apa, Mas? Dia i'rabnya ikut musanna. Meskipun dia musanna kawi majazi, tapi i'rabnya tetap musanna. Bobel, Mas. Wobl. Hina qala kilahuma li'annaha udhifat ila dhamirin. Idan hiya mulhaqatun bil musanna fi syartil awal wa mu'rabatun bi harakatin muqaddaratin 'ala al-alif hina udhifat ila ismin dhahirin fi syartil tsani. Nahlu. Maksud piye? Pangel. Maksudnya celguk, celguk, celguk. Jangan ngeluk. Ngelek itu. Ya, ngelek kopi aja enggak apa-apa. Jadi yang pertama, di Erop, Eropnya ila. Ini yang pertama. Itu i'rab al-musanna. Jadi misalnya kita tulis di sini apa, Mas? Jadi i'rabnya ila itu mengikuti i'rabnya musanna. Haitsu qala kilahuma. Ketika dikatakan di situ kilahuma. Kenapa? Karena huma dhamir, Mas, ingat, Mas. Makanya tadi kalau sebelumnya tidak dibahas, antum langsung ke sini bingung mesti, Mas. Makanya ana tadi mengambil halaman 137 dulu. Tentang apa? Kila kalau dengan isim maka dia menjadi apa? Bukan i'rab dengan mulhaq bil musanna, tapi dengan apa? Dengan muqaddarah. Ya. Dengan ini. Ini. Ya. Jadi bi harakatin muqaddaratin 'alal alif. Ini loh, Mas. Ini. Paham enggak sih? Ya, bi harakatin muqaddaratin 'alal alif. Dengan harokat yang itu persepsi yang seharusnya atas alif. Nah, paham ya? Maka disebutkan i'rabnya musanna. Haitsu qala kilahuma. Karena kilahuma ada dhamirnya. Li'annaha udhifat ila dhamirin. Karena ini diidhafahkan kepada dhamir. Idan hiya mulhaqatun bil musanna fi syartil awal. Maka dia itu menjadi muhaq bil musanna fi syarti fi syatril awal. Syatri, syatri awal itu ini loh, Mas. Ini syatri awal. Ya. Dan syatr itu artinya garis, Mas. Oh, di sini. Enggak. Paham saya sih? Jadi satr awal itu mana, Mas? Ayo, ini tuh. Ini satr awal. Nah, ini satr awal, Mas. Ini satr. Paham saya sih? Satr awal. Wa mu'rabatun bi harakatin muqaddaratin 'alal alif hina udhifat ila ismin dhahirin fi syatr tsani. Kenapa? Wa kila anfaihima. Ditulis kila, bukan kilahuma tapi kila anfaihima. Rabbi. Ya. Yang syatr kedua, ya. Syatr kedua. Paham toh? Ini kesimpulannya. Antara kila, ketika ada dhamir, maka di-i'rabkan dengan musanna. Dan kedudukan dia sebagai mulhaq bil musanna. Atau musanna majazi. Tapi kalau digabung, digandeng dengan isim dohir. Isim dohir, Mas. Isim dohir. Isim dohirnya apa? Anfaihima. Irung luru-luru nih. Iya. Irung kok luru. Bisa tau? Padahal irung sendiri sudah dua lubang. Nah, maka disebutkan di sini mu'rabatun bi harakatin muqaddaratin 'alalah. Mu'rabatun di'irabkan dengan bi harakatin muqaddaratin 'alal alif. Dengan harokat, misalnya apa? Marfu'atun muqaddaratun 'alal alif. Ya. Paham ya? Hina udhifa ila ismin dhahir di syatr tsani. Nah, tsanian yang kedua, sekarang fawaidnya. Fawaid yang kedua adalah ilahuma bainahuma qad aqla'a. Ilahuma. Fihi mura'atu dhamiri lil makna qila. Ini bagian yang kedua. Tadi apa? Qila ini sebenarnya mufrad, tapi maknanya musanna. Lafadznya mufrad, maknanya musanna. Sehingga di sini ketika dikatakan kilahuma bainahuma qad aqla'a fihi mura'atu dhamir, menjaga dhamirnya untuk makna kila. Li'annaha dalatun 'ala tsnaini, karena ini menunjukkan kepada dua. Wa dhamiru fi bainahuma, dan dhamir kata ganti bainahuma dalun 'ala tsnaini, menunjukkan kepada dua. Wa dhamiru fi aqla'a dalun 'ala tsnaini, dan ini menunjukkan kepada dua. Sehingga apa di sini mura'atu dhamir li makna. Dhamirnya dipakai untuk menjaga kata ganti itu untuk makna, Pak. Ya. Maksudnya Pak, Pak Hadi. Aywa. Karena ngantuk itu susah untuk ditebus. Ya. Ana ulangi barakallahu fikum. Pertanyaannya adalah ya, ini kenapa disebutkan fihi mura'atul dhamiri li makna kila? Kenapa disebutkan di situ fihi mura'atul dhamiri li makna kila? Bukan, Pak. Bukan. Bukan itu. Karena kila itu bentuknya tunggal, tapi maknanya musanna. Sehingga ketika dia gabung dengan domir saja, kilahuma, ini harus dijaga maknanya. Makna dari kila. Makna dari kila apa? Musanna. Lafadznya mufrad. Maknanya apa? Musanna. Sehingga yang dijaga apa? Maknanya. Kalau makna dijaga, maka di sana li'anna hadalatun ala isnain. Karena ini menunjukkan pada dua. Maka dhamir di sini, bainahuma, ini juga menunjukkan pada dua. Dhamir kepada akla'a juga menunjukkan pada dua. Nah, sekarang yang salisan, yang ketiga. Nah, ini ada di sini, Mas. Di terakhir tadi yang dibahas ini, Mas. Ini loh. Nah, nanti membaca paragraf ini akan dapat faedah yang kedua tadi. Kemudian, san yang sudah salisan yang ketiga. Qaluhu qila huna laysat mulhaqatan bil musanna li'annaha udhifat ila ismin dhahirin. Wa li hadha qala fil khabari rabi wa lam yaqul rabiyani. Fa ra'a lafdha. Naam, sufan lihat. Qila huna laysat mulhaqatan bil musanna. Qila di sini untuk yang satar yang kedua, Mas. Laisat mulhaqatan bil musanna li'annaha udhifat ila ismin. Karena dia diidhafahkan kepada isim. Isimnya apa, Pak Adi? Li'annaha udhifat ila ismin dhahirin. Yang mana di situ? Hah? Dhahir, Pak. Bukan dhamir. Yang mana itu, Pak? Isim dhahirnya. Mas Selamat yang mana? Aywa, Hasan. Ya. Yang Mas Soni, paham? Kenapa disebutkan itu? Ya. Jadi isim dohir itu isim yang benar-benar isim, Mas. Makanya yang disebutkan ini satar yang pertama, ini satar yang kedua, udifat ila isim dohir, yaitu anfaihima. Ketika dia itu digabung dengan isim dohir, maka dia bukan mulhaqatan bil musanna. Sehingga walihada qala fil khabar, maka disebutkan dalam khabar apa? Rabi. Karena dia butuh dengan khabar, maka disebutkan Rabi. Walam yakul Rabiyani, dan tidak disebutkan di sini Rabiyani. Qara'a lafdha. Karena apa? Untuk menjaga lafadznya. Tetap pakai alif saja. Nunnya dihilangkan. Paham sampai sini? Nah, wa qad yata'ayyanu al-ifradu fi mithl qawli syair ilana ghaniyun an akhihi ayatahu wa nahnu idza mutna ashaddu taghaniya. Nah. Ini ternyata sudah 51 menit, Mas. Tidak terasa. Nanti kita akan memuat ini lagi, Mas. Pada hari malam Ahad, insyaallah bi'nil. Nah. Dan ini penjelasan tentang kira ini dahsyat. Dahsyatnya itu maksudnya di sini dijelaskan secara panjang, tapi di situ ada penjelasan yang berkaitan dengan penjelasan itu, Mas. Nah, dan insya Allah semoga pada malam Ahad itu bisa kita selesaikan. Kalau memang bisa, tapi kayaknya nggak bisa karena ada 4. Ini penjelasan tentang syair ini panjang. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya hari ini. Paling enggak hari ini antum bisa mendapatkan apa, Mas? Tentang syair ini. Ini ternyata diinginkan ada 2 syatar. Ya. Dimana syatar yang pertama tentang kila tambah domir, maka dia menjadi mulhaq bil musanna. Sedangkan yang kedua itu adalah kila tambah isim dhahir, maka dia apa, dengan biharokatin muqaddaratin alal alif. Paham sampai sini? Ya, naktafi bihadzal qudra. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.